الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Ra'il Kitab wa Sunnah. Melanjutkan pembahasan dalam babul aqiqah yang menjelaskan tentang adab-adab dan hukum seputar pemberian nama kepada anak yang baru dilahirkan. Tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha bahwa yang berhak memberi nama kepada seorang anak adalah ayahnya. Apabila terjadi perselisihan antara ibu dan ayahnya dalam hal memberi nama, yang berhak memberi keputusan dan menetapkan nama dari pihak ayah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'aba'ihim." Huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka dengan menisbatkan kepada ayah-ayah mereka. Yang demikian lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa dianjurkan bagi orang tua untuk memilihkan kepada anaknya nama-nama yang bagus, nama-nama yang dianjurkan secara syar'i. Dan di antara nama-nama tersebut, sebagaimana yang telah kita sebutkan, adalah penyebutan Abdullah dan Abdurrahman. Bahkan disebut oleh Rasulullah SAW, keduanya merupakan nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabba asma'ikum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Demikian pula nama-nama yang sifatnya ta'dib, yang disandarkan kepada asma'ullah, yang disandarkan kepada nama-nama Allah dari al-asmaul husna. Misalnya Abdul Aziz. Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Malik, Abdul Muhaimin, dan yang lainnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara yang dianjurkan, namun hendaknya seorang perhatikan, jangan sampai seorang menyangka bahwa itu nama Allah padahal bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang diberi nama Abdul Maqsud, padahal Al-Maqsud bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Mawjud. Mawjud bukan nama Allah. Abdul Sattar bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya, bahkan ada yang menisbatkan kepada nama-nama makhluk, Abdul Husain, seperti yang banyak dari kalangan Syiah, nama Abdul Husain, Abdul Mu'in, Abdul Rashid. Ini semua bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan dalam hadis tersebut seluruh 99 nama, seperti yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Bahkan para ulama sepakat tentang kelemahan adanya penambahan penyebutan secara rinci tentang 99 nama tersebut. Demikian pula dianjurkan memberi nama dengan nama-nama para nabi. Memberi nama dengan nama-nama para nabi sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi nama anaknya dengan Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi alaihi salatu wasalam juga mengatakan tasammau bismi. Diperbolehkan bagi kalian untuk memberi nama sama seperti namaku. Memberi nama Muhammad atau Ahmad dari nama-nama Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Namun disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah bahwa setiap hadis yang marfu' yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang pujian seorang yang diberi nama Muhammad atau Ahmad, atau sebaliknya larangan memberi nama dengan nama Rasulullah, tidak satupun hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang hal itu. Sehingga asal hukumnya diperbolehkan memberi nama dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula selain dari nama-nama para nabi juga nama orang-orang yang saleh. Nama orang-orang yang saleh disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim was salihihim min qablihim, bahwa mereka dahulu memberi nama dengan nama-nama para nabi dan orang-orang yang saleh dari sebelum mereka. Demikian pula nama-nama yang tidak mengandung cercaan di dalamnya, asal hukumnya diperbolehkan. Nama-nama yang mengandung makna yang baik yang diriwayatkan dari para ulama, nama Ali misalnya, Al-Hasan, Al-Husain, ya, dan nama-nama yang lainnya. Dari yang diketahui bahwa para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, mereka memberi nama dengan nama-nama tersebut. Dan hendaknya diperhatikan nama-nama yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan seseorang memberi nama anaknya dengan nama tersebut. Di antaranya nama yang ta'bid kepada selain nama Allah. Ya, yang dita'bid kepada selain nama Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi, Abdul Husain, Abdul Rasul, hambanya Rasul, Abdul Nabi, Abdul Hajar, ya, Abdul Harith. Kadang-kadang orang Indonesia ada yang namanya Abdul Harith. Ini semua tidak diperbolehkan, ya, sebab penyebutan ta'bid hanya diperbolehkan disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula yang diharamkan memberi nama dengan nama-nama yang tidak sepantasnya diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti Malikul Muluk atau Malikul Amlak, atau dengan bahasa kita raja di raja, rajanya para raja. Ya. Atau dengan bahasa yang lain, syahansyah, maknanya sama. Ini semua tidak diperbolehkan. Atau nama-nama yang tidak sepantasnya dinisbatkan kecuali kepada Rasulullah SAW. Sayyidun Nas, Sayyidul Anbiya. Ini tidak diperbolehkan. Khairun Nas, ya, Khairun Nas, Khairul Bariyah. Nah, dan termasuk yang tidak diperbolehkan memberi nama dengan nama-nama ajam, yang diketahui bahwa itu biasanya digunakan oleh orang-orang kafir, nama-nama yang menjadi syiar nama-namanya orang-orang kafir, karena memberi nama dengan nama mereka termasuk dalam bentuk tasyabbuh, menyerupai, mengikuti cara-cara orang-orang kafir, menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Seperti seorang diberi nama George, Michael, apa lagi ya kawan, Diana, Christiana, nama-nama kafir, nama-nama orang-orang kafir. Yang itu baru saja disebut sudah, nah ini kayaknya obet ini. Ya, kayaknya bukan dari kaum muslimin. Edward. Stewart. Dan seterusnya. Termasuk yang tidak diperbolehkan memberi nama dengan nama-nama patung atau yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubal, Uzza, Mana, ya, Fir'aun, Qarun. Ya, ada yang namanya Qarun di sini. Jangan sampai ada. Bukan Harun ya, Qarun, Haman, atau bernama dengan nama syaitan, dengan nama syaitan Khinzib, nama-nama syaitan, Iblis, Walhan. Ini semua tidak diperbolehkan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala termasuk yang dilarang memberi nama kepada anak-anak dengan nama-nama Al-Quran, nama-nama surah. Ya, saya kira enggak ada yang memberi nama anaknya surah Al-Baqarah. Siapa nama anaknya? Baqarah. Jangan. Ya, dengan alasan nama surah. Tapi seperti nama yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti nama Taha, Yasin, ya. Disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dibencinya menggunakan nama ini, nama Yasin, nama Taha. Ada yang menisbatkan bahwa itu namanya Rasulullah. Makanya ada salawat itu kan, salawat Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah ala Yasin Habibillah karena mereka menyangka Thalhah Yasin itu namanya Rasulullah, padahal bukan. Itu disebut al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang ini, jangan sering ngomong, huruf-huruf yang terpotong-potong, ya, huruf-huruf yang terpotong-potong. Nah, yang tidak memiliki makna secara tersendiri, bukan nama Rasulullah SAW. Termasuk yang dilarang memberi nama dengan nama-nama yang di dalamnya mengandung kedustaan. Ya, termasuk di antaranya tazkiyah, yang mengandung pujian yang tidak sepantasnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengganti sebagian nama yang di dalamnya mengandung makna yang berlebihan, penyucian diri. Wa la tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menyucikan diri di kalian, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengganti nama Barrah menjadi Zainab. Yang lain lagi ada seorang wanita Barrah, lalu diganti nama, namanya menjadi Juwairiyah. Demikian pula nama-nama yang termasuk dalamnya yang seorang memaksudkan untuk pengambilan berkah dari nama tersebut, ya, dan bersikap tafaul dengan bagusnya lafaz ini disebutkan secara nas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti nama Yasar, Rabah, Najih, Aflah. Ini telah datang nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memberi nama anaknya dengan nama tersebut. Demikian pula nama-nama yang mengandung makna jelek. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang wanita namanya Asiyah. Asiyah, pelaku maksiat, kalau maknanya dalam riwayat Imam Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah maknanya, merubah namanya menjadi Jamilah. Ada seorang lagi namanya Al-As, sama artinya bermaksiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah namanya menjadi Muti'. Ada seorang namanya Syihab, ya, bola api. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah namanya, beliau mengatakan bal anta Hisyam, engkau namanya Hisyam. Ada seorang namanya Asram, Asram yang menunjukkan apa, sarim itu pedang terhunus, ya. Naam, maka dirubah namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Zur'ah. Demikian pula nama Aziz. Nama Aziz, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merubah nama seorang Aziz. Kata beliau, la tusammihi Azizan walakin sammihi Abdurrahman. Jangan kamu beri nama Aziz, namun beri nama Abdurrahman. Demikian pula termasuk nama-nama yang makruh, yang dimakruhkan. Di antaranya nama-nama yang ketika didengarkan hati itu mengingkari kandungan yang terdapat dalam makna tersebut. Hati tersebut mengingkari disebabkan karena maknanya yang tidak sejalan dengan hati. seperti nama Harbun, Harb, Murrah, Khanjar, Fadih, Fuhayt. Ini nama-nama jelek ya. Naam. Huyam, Siham. Ini nama penyakit. Ya. Nama penyakit. Dan setiap nama yang hati itu mengingkari dan mengandung cercaan di dalamnya. Mengandung cercaan di dalamnya. Maka hendaknya dirubah seperti nama-nama yang telah disebutkan. Asiyah, As, Hazn, Harb, Shihab, dan yang lainnya. Sebagaimana dibenci pula memberi nama dengan nama-nama yang mengandung makna syahwat. Yang mengandung makna syahwat. Ya. Seperti fitnah. Nama fitnah, Fatin, Nahid, Nahad, Wisal, ini kaitannya dengan masalah syahwat. Ya. Ini juga dihindari. Disebabkan karena maknanya yang tidak sepantasnya. Ya, memberi nama yang biasanya diberi nama kepada wanita. Nama-nama tersebut. Ya, baru disebut namanya itu selalu dikaitkan dengan permasalahan syahwat. Ini dihindari. Demikian pula dibenci memberi nama dengan nama orang-orang fasik. Ada didengarkan nama selebriti, ada artis, nama ya bintang-bintang film katanya. Oh, itu nama bintang film Hollywood. Siapa namanya? Tison. Itu Hollywood ya, pemain tinju. Tison. Atau yang semisalnya. Ya. Dikasih nama Robert apa? Atau artis-artis tanah air katanya. Yang lagi terkenal terus karena dia senang, kan biasa begitu. Orang kalau sudah senang terus punya anak, oh, kasih nama dengan nama tersebut. Maksudnya supaya nanti bisa seperti itu. Bisa meniru jalan kesesatannya. Maka ini ma'asyarakat rahimakumullah juga hal yang dibenci. Memberi nama dengan nama-nama tersebut. Dan dibenci pula memberi nama dengan nama-nama hewan. Dengan nama-nama hewan. Fulan kasih nama kelinci. Hah? Siapa namanya kelinci? Kancil. Anjing. Ya, kera dan semisalnya. Kunfur. Landak. Naam. Himar. Himar. Apa himar? Keledai. Ya. Orang saja kalau mau ngejek orang lain ya panggilnya ini. Ya himar. Artinya jelek sekali. Ya. Maka ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Termasuk nama yang dibenci adalah nama yang disandarkan kepada agama, din, atau kepada Islam, Nuruddin, Nasiruddin, Saiful Islam. Orang Indonesia cukup banyak yang punya nama seperti itu. Nasiruddin, Syamsuddin, Komaruddin, dan yang lainnya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau tidak menyukai diberi gelar dengan Muhyiddin karena mengandung tazkiyah. Muhyiddin artinya yang menghidupkan agama. Syekhul Islam tidak menyukai penyebutan Taqiyuddin. Al-Imam Al-Albani rahimahullah tidak menyukai disebut Nasiruddin. Nah, demikian pula seperti nama Zainul Abidin. Zainul Abidin, Sa'duddin, Alauddin. Ini termasuk nama-nama yang dimakruhkan. Dan dimakruhkan pula memberi nama dengan nama-nama yang terdiri dari dua nama murakkab, biasanya dengan tujuan tabarruk, mengambil berkah, mengharapkan berkah. Seperti seorang diberi nama Muhammad Ahmad. Siapa namanya? Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad. Namanya Muhammad, namanya juga Ahmad. Ya Muhammad saja atau Ahmad saja. Ya. Fulan siapa namanya? Muhammad Zaki. Zaki saja atau Muhammad saja, karena itu dua nama. Ya, biasanya seorang menganggap kasih nama Muhammad itu tabarruk. Apalagi orang Indonesia ini paling tidak suka dengan nama-nama yang singkat. Maunya nama itu panjang. Siapa nama anaknya? Nuh. Nuh siapa? Nuh saja. Nuh, Nuh. Ya. Manggilnya susah lagi, pakai ha, huruf halq. Nuh. Ini fulana siapa namanya? Nur. Nur siapa? Biasanya ada tambahan. Enggak, Nur saja, Nur gitu. Ya, ya memang begitu. Nah, orang Indonesia senangnya panjang namanya. Sudah dikasih satu kolom enggak cukup itu. Maunya pakai dua kolom. Tergantung, dilihat semuanya. Apalagi kalau orang-orang yang percaya dengan primbon, dikasih nama sesuai nama primbon. Nah, kalau lahirnya di hari Jumat, kasih nama Jumiati misalnya. Nah, di bulan Juli berarti Julius, Jumiati Julius. Biasanya begitu, ya. Kasih nama terus panjang-panjang. Ini juga ma'asyarul rahimakumullah, nama-nama yang dimakruhkan. Sebagian para ulama menganggap makruh memberi nama dengan nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ini juga sebagian para ulama tidak menyukai dengan nama-nama tersebut. Dan apabila seseorang memiliki nama yang kurang baik maknanya dan kandungannya, maka dianjurkan untuk segera mengganti. Mengganti nama yang buruk menjadi nama yang baik. Dan itu kebiasaan Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau mendengarkan ada nama orang demikian, beliau berusaha mengganti, mencarikan. Seperti seorang bernama Hazan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengganti nama kamu Sahal. Seorang namanya Barrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti namamu Zainab, namamu Juwairiyah. Ini kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, kana sallallahu alaihi wasallam idza atahu ar-rajul wa lahu ismun la yuhibbuhu hawwala. Dari sana. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang datang kepadanya dan dia memiliki nama yang jelek yang beliau tidak menyukai, maka beliau segera menggantinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan dalam Kitabul Adab dalam sahihnya bab tahwilul ismi ila ahsana minhu, merubah nama menjadi nama yang lebih baik, menjadi nama yang lebih baik. kata diterangkan oleh Al-Hafidz rahimahullah taala, wa min al-masalih aidan mura'atu ma yata'amu ma ahli al-bait ma ahli bait al-musamma wa qabilatihi, termasuk di antara kemaslahatan pula memperhatikan yang sesuai dengan ahlul bait, yakni keluarga orang yang diberi nama tersebut dan kabilahnya. Maka ini ma'asyar akhu rahimakumullah, beberapa hukum dan adab yang penting. Dan tidak ada keharusan mengganti nama, harus membuat acara buat bubur putih, bubur hitam, memotong ayam jantan atau ayam ini dan seterusnya, dari kebiasaan sebahagian mereka yang punya keyakinan-keyakinan tertentu, maka ini tidak ada, langsung diganti kepada nama yang lebih baik. Tapi kalau nama itu sudah baik, jangan diganti. Ya, kalau nama itu sudah baik, jangan diganti. Sebab tidak diketahui Nabi SAW mengganti nama yang baik. Nama itu sudah baik, diganti lagi. Karena ada orang senangnya suka mengganti nama. Namanya sudah baik. Apalagi orang tua yang memberi nama dengan nama tersebut. Tapi mau aneh. Ganti nama. Cari nama yang lain. Namanya Abdurrahman, lalu kemudian diganti. Datang ke kota besar, namanya jadi Sidul misalnya. Padahal namanya bagus, Abdurrahman, Abdullah. Diganti menjadi nama-nama yang jelek. Dianggap bahwa itu nama keren. Seperti kebiasaan orang-orang fasik. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.